Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar radio Ibnu Qayyim dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari ini, di siang hari, pada hari yang keempat di bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah ini, Allah azza wa jal masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dan demikian pula di antara bentuk kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat al-istiqamah, nikmat keistiqamahan, demikian pula nikmat istimrar ala talabil ilm, nikmat bisa terus berkesinambungan, terus melanjutkan ibadah talabil ilm, mempelajari dari ilmu agama Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk keumuman umat, yang merupakan karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Maka berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, Ad-Darsu Tsani Arkanul Islam, pelajaran yang kedua, rukun-rukun Islam. Bayanu arkanil islami khamsah. Wa awwaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bisyarhi ma'aniha ma'a bayani syuruti la ilaha illallah. Wa ma'naha la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah muthbitanil ibadata lillahi wahdah la syarika lah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang lima. Yang pertama dan paling utama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, disertai dengan penjelasannya. Dan demikian pula disertai dengan penjelasan syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi, mengenal atau mempelajari syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, demikian pula mempelajari maknanya dan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Wa ma'naha la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, adapun maknanya, maka la ilaha maknanya adalah menafikan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah. Illallah muthbitan, makna illallah muthbitan menetapkan, al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah, menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada sekutu baginya. Wa amma syurutu la ilaha illallah fahiyal ilmul munafi lil jahli wal yaqinul munafi lil syak wal ikhlasul munafi lil syirk was sidqul munafi lil kadhib wal mahabbatul munafiyatu lil bughdhi wal inqiyadul munafi lit tark wal qabulul munafi lir radd wal kufru bima yu'badu min dunillah. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah ada 8, ya, yaitu al-ilm. Yang pertama ilm, apa, mengilmuinya, yang mana ini meniadakan, menafikan al-jahl. Demikian pula yang kedua al-yaqin, yang menafikan asyak, keraguan. Al-ikhlas, yang menafikan kesyirikan. Kejujuran, yang menafikan kedustaan. Al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, yang menafikan adanya bughd, rasa marah atau benci. Wal-inqiyadul munafi litark, inqiyad, berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, yang menafikan sikap meninggalkan Allah, tidak kembali kepada Allah. Wal-qabulul munafi lirradd, al-qabul, menerima apa yang datang dari Allah, yang ini menafikan ar-radd, sifat penolakan. Wal-kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari setiap apa yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqad jumi'at fil baitaini al-atiyaini, dan syarat-syarat ini terkumpul dalam dua bait ini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-asya' qad uliha. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama'. Ilmu, yakin, ikhlas, dan as-sidq. Maka ada 4 di awal bait yang pertama. Mahabbatun wa inqiyadun wal qabuli laha. Mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Kemudian yang kelima, mahabbah, inqiyad, kemudian al-qabul. Maka ini sudah 7. 3 disebutkan di akhir bait yang pertama. Wa zida thaminuhal kufranu minka bima. Wa zida, dan ditambahkan, thaminuha, yang ke-8 adalah al-kufranu, mengingkari, minka, sikap darimu mengingkari, bima siwal ilahi, dari segala ilah selain Allah, minal asya, dari segala sesuatu, qad uliha, yang disembah. Jadi mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a bayani syahadati anna Muhammad Rasulullah, disertai dengan penjelasan syahadat anna Muhammad Rasulullah, wa muktadaha, dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Tasdikuhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allahu azza wa jal. Yaitu konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, yaitu membenarkan apa yang beliau beritakan, mentaati dan melaksanakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma yubayyinu li talibi baqiyyata arkanil islamil khamsah. Kemudian menjelaskan kepada murid, ya, rukun-rukun Islam yang 5 yang tersisa. Wahiyya salatu wa zakatu wa sawmu ramadhan wa hajju baytillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Yaitu salat, zakat, puasa ramadhan, dan berhaji ke baytullah al haram bagi seseorang yang memiliki kemampuan akan hal tersebut. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian kita baca penjelasannya dari pelajaran yang kedua ini, dari syarah Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, qala syekh rahimahullah, ad-darsu tsani arkanul Islam, bayanu أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah ta'ala penjelasannya, asyarhu, al-islamu lahu arkanun la yakumu illa alaiha. Agama Islam, agama Islam memiliki rukun-rukun, memiliki tiang, yang mana Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Warruknu huwa janibu syai'il aqwa alladhi la yakumu syai'u illa alaihi. Dan rukun adalah sisi yang kuat, sisi sesuatu yang paling kuat, yang mana sesuatu tersebut tidak akan bisa tegak kecuali dengannya. Wa matalu arkanil islami matalul a'midati fil bunyan. Dan perumpamaan rukun-rukun Islam adalah perumpamaan tiang-tiang yang menyangga suatu bangunan. Sehingga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sebuah bangunan yang dia tidak akan bisa tegak kecuali dengan tiangnya. Sebuah bangunan tidak akan bisa kokoh kecuali dengan tiang yang kokoh pula. Maka demikian pula, agama Islam ini dia akan tegak apabila pemeluknya, seorang muslim, dia menegakkan rukun-rukunnya, dia menegakkan tiang-tiangnya, yaitu rukun-rukun Islam yang lima. Sehingga sebagaimana pula sebuah rumah, sebuah bangunan akan rusak tatkala tiangnya rusak. Sebuah bangunan akan roboh tatkala tiangnya juga roboh. Demikian pula Islam. Islamnya seseorang, dari seorang muslim akan rusak tatkala salah satu dari rukun Islam tersebut dia rusak atau dia tinggalkan, maka Islamnya akan rusak. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa menyebabkan hancurnya keislaman seseorang sampai kepada keluarnya dia dari Islam. Sehingga ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mengetahui apa itu rukun-rukun Islam. Sehingga keislaman kita dibangun di atas tiang yang kokoh. Keislaman kita dibangun di atas tiang yang kokoh. Sebagaimana kita tatkala mungkin di antara kita ingin membangun rumah, maka menguatkan bangunan rumah tersebut dengan tiangnya. Maka demikian pula kalau dalam perkara yang kaitannya dengan urusan dunia, kehidupan dunia, kaitannya dengan rumahnya, seseorang ingin membuat bangunan yang kokoh dengan tiang yang kokoh, demikian pula hal yang berkaitan dengan urusan akhiratnya, kaitannya dengan agamanya, kaitannya dengan keislamannya, hendaknya dia mengokohkan pula tiang-tiangnya, yaitu rukun-rukun Islam, dengan cara dia mempelajarinya, mempelajari maknanya, mempelajari kandungan dan konsekuensinya. Dan apabila itu berkaitan dengan ibadah, dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ibadah yang ada dalam rukun-rukun Islam tersebut. Sehingga inilah makna dari permisalan bahwasanya rukun Islam, tiang-tiang yang menyangga Islam ini bagaikan tiang-tiang yang menyangga sebuah rumah. Sehingga kata syarih hafizahullah, fa arkanul islami da'aimuhu wa a'midatuhu wa jawanibul aqwal lati la yakumul islamu illa alaiha. Sehingga rukun-rukun Islam adalah tiang-tiangnya, yaitu sisi-sisi yang terkuat yang Islam itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Wal islamu, kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang apa itu Islam, apa hakikat dari Islam. Kata beliau hafizahullah, wal islamu huwal istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala bitauhid. Islam adalah seseorang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Dan apa yang disebutkan oleh syarih hafizahullah ta'ala, ini adalah salah satu dari tiga hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dari makna Islam yang hakiki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usulul Thalathah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan pengertian Islam di dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsah, bahwasanya Al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwasanya Islam ya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan ketaatan. Tunduk kepada Allah dengan melakukan amalan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sehingga inilah Islam. Sehingga tidak cukup seorang masuk Islam hanya sekedar menjalankan ibadah tanpa dia memperhatikan sisi-sisi tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dia memperhatikan sisi-sisi berlepas dirinya dia dari kesyirikan, demikian pula pelakunya. Sehingga inilah Islam yang merupakan inti dari la ilaha illallah. Dan nanti akan dijelaskan dari makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah makna tauhidullah yang hakiki, tidak hanya seorang hanya mempersembahkan, memperuntukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, ini tidak cukup. Namun harus dibarengi dengan menafikan segala sesembahan yang disembah dan diibadai dari selain Allah Azza wa Jal. Dan nanti akan dijelaskan oleh syarih hafizahullah ta'ala. Sehingga apa yang disebutkan oleh syarih tentang makna Islam ini adalah salah satu dari poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata syarih hafizahullah, wal islamu wal istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala bitauhid. Islam adalah seseorang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Faman aba an yastaslima lillahi azza wa jalla fahuwa mustakbir. Maka barang siapa yang enggan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah seorang hamba yang sombong. Wa man istaslama lillahi wa li ghairihi fahuwa musyrikun. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah namun dia juga berserah diri kepada selain Allah, maka dia adalah seorang yang musyrik. Ya, sehingga harus terpenuhi ini. Beristislam lillah dengan beristislam hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak malah sombong. Demikian pula beristislam hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Wa bihadza yu'lamu anna al-islam yudadduhu amran al-istikbaru wa syirku. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Islam itu lawannya ada dua, yaitu al-istikbar, kesombongan dari beribadah kepada Allah. Demikian pula yang kedua lawannya adalah syirik. Sehingga Islam terkadang diitlakkan yang dimaukan lawannya adalah istikbar, seorang yang sombong berpaling dari Allah Azza wa Jal. Dan terkadang diitlakkan dan yang dimaukan adalah lawan dari syirik. Wal-Islamu yakulu ala والإسلام يقوم على أركان خمسة بيّنها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. Dan Islam tegak di atas lima rukun, lima tiang yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bunya ala khams." Atau bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jal. wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan salat, wa itaiz zakat, yang ketiga menunaikan zakat, wa siyami ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima wa hajjil bait, dan yang kelima berhaji ke Baitullah. Fahadihi al-khamsatu arkanul islami wa a'midatun la yakumu illa 'alayha. Maka ini adalah rukun Islam yang lima. Tiang Islam yang lima. Yang tidak akan tegak Islam tersebut kecuali dengan tiang-tiang ini. Kecuali dengan rukun-rukun ini. Wa'adhamu hadihil arkan wa'alaha sya'nan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan rukun yang paling agung. Dan yang paling tinggi kedudukannya di dalam Islam, di dalam rukun-rukun Islam, adalah rukun yang pertama, yaitu syahadatain. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Adapun selain Allah, maka itu sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Demikian pula yang kedua bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada qaddamaha alaihi salatu wassalam fil hadith. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya di dalam hadith tersebut. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. فالشهادتان لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هما أعظم أركان الإسلام وأعظم مبانيه. Maka dua kalimat syahadat, mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dua hal ini adalah rukun Islam yang paling agung. Dan bangunan Islam, tiang Islam yang paling penting. Bal huma asluddin wa asasuhu alladhi alaihi yubna. Bahkan itu adalah pondasi agama. Dan asas yang paling mendasar dari agama ini. Yang agama Islam dibangun di atasnya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ini dua kalimat syahadat adalah rukun yang paling agung. Rukun yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi derajatnya di antara rukun-rukun Islam yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut yang telah berlalu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendahulukan dua kalimat syahadat atas rukun-rukun yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa la ilaha illallah hiya a'zamul kalimati 'alal itlaq wa afdaluha wa ajalluha. Dan kalimat la ilaha illallah adalah a'zamul kalimat, ucapan ataupun kalimat yang paling agung alal itlaq secara mutlak. Ucapan yang paling agung, yang paling mulia secara mutlak adalah ucapan la ilaha illallah. Wahia afdalu zikri, bahkan itu adalah zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Sehingga dari sini barakallahu fikum, kita hendaknya memuliakan kalimat tauhid ini, kalimat tahlil ini, la ilaha illallah. Kalimat yang begitu agung. Kalimat yang paling mulia secara mutlak. Barakallahu fikum. Yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Tirmizi, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis Abdullah bin Amr di dalam riwayat Ahmad dan selainnya, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana, dan ucapan terbaik yang aku ucapkan. Demikianlah yang diucapkan oleh para nabi sebelumku. Ucapan terbaik tersebut adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segini menunjukkan bahwasanya khairu al-kalimah, sebaik-baik ucapan adalah La ilaha illallah. Walihada yaqulullahu ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari seorang rasul, إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, melainkan kami akan wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali aku, yaitu Allah. Fa'buduni, maka hendaknya kalian beribadah, menyembah hanya kepadaku. Ya. Sehingga ini menunjukkan apa? Wahiyya zubdatu da'watil mursalin wa khulasatu risalatihim. Kalimatut tauhid, kalimatut tahlil adalah zubdatu da'watil anbiya, intisari dari dakwah para nabi. Intisari dari dakwah para nabi. Sehingga semua nabi, ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka semua mendakwahkan tauhidullah, La ilaha illallah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat sesembahan yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah, apabila itu disembah, maka sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Entah itu sesembahan yang disembah oleh manusia, baik berupa malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh, apabila diibadahi maka peribadatannya adalah batil. Demikian pula peribadatan kepada bebatuan, pepohonan, benda-benda mati, jimat-jimat dan seterusnya, maka peribadatan tersebut adalah peribadatan yang batil. Maka inilah inti sari dakwah para nabi. Menyeru agar manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata syarih hafizullah, wa awwalu kalimatin yasma'uha aqwamuhum minhum, dan kalimat tauhid adalah kalimat yang pertama kali didengarkan oleh umat para nabi dari nabi yang diutus kepada mereka. فأول ما يخاطبونهم به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, dan awal kalimat pertama yang diucapkan oleh mereka para nabi kepada kaumnya adalah اعبدوا الله, sembahlah Allah semata, ما لكم من إله غيره, tidak ada ilah untuk kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. وقد نبه الشيخ رحمه الله أن هذا المقام مقام تعليم الشهادتين yuhtaju ila syarhi ma'aniha ma'a bayani syuruti la ilaha illallah. Dan Syekh rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya ini Ad-Durusul Muhimmah, telah mengingatkan bahwasanya maqam di sini, pembahasan di sini adalah pembahasan untuk mengajarkan kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga butuh padanya untuk penjelasan. Dan ini barakallahu fikum sesuatu yang mendasar yang harus diketahui bahkan oleh mereka orang awam sekalipun. Bahkan oleh mereka orang awam sekalipun hendaknya mengetahui prinsip dasar ini. Makna syahadatu an la ilaha illallah, dan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Sehingga tatkala mereka mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, tidak hanya sekedar ucapan di lisan. Namun dia mengetahui maknanya, mengetahui syarat-syaratnya, dan mengetahui konsekuensi dari ucapan tersebut. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan makna dari la ilaha illallah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, amma makna la ilaha illallah, adapun makna la ilaha illallah, la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi la ilaha illallah ini barakallahu fikum ada dua rukun. Yang pertama la ilaha, dan yang kedua illallah. La ilaha maknanya adalah nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan segala sesembahan yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menafikan segala sesembahan yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha. Yang kedua illallah, yaitu muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya rukun la ilaha illallah ada dua ini. Rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu an-nafyu wal itsbat. Rukun la ilaha illallah ada dua, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu menafikan seluruh sesembahan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Ini nafi. Wal itsbat, dan itsbat menetapkan, ya. Dan itsbat menetapkan bahwasanya sesembahan, bahwasanya ibadah tersebut, sesembahan yang hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ini barakallahu fikum, tidak sempurna tauhid seseorang ya, kecuali dengan dua hal ini. Menafikan ya an-nafyu dan al-itsbat, dan menetapkan. Barakallahu fikum. Dan dijelaskan oleh syarih hafizahullah taala di sini, fahiya kalimatun qa'imatun ala ruknaini 'azimain wa asasaini matinain. Dan maka kalimat tauhid ini ya dibangun di atas dua rukun yang agung dan dua asas yang kuat. La tauhida lillahi tabaraka wa ta'ala illa bihima. Dan tidak ada tauhidullah kecuali dengan keduanya, an-nafyu wal itsbat. Nafyun 'amun li kulli ma yu'badu min dunillah. Menafikan ataupun nafi yang sifatnya umum, yaitu menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, ayyan kana, apapun itu. Jamadan au hayawanan au nabatan au ghairu dzalik. Baik itu berupa jamad, benda-benda mati, ya. Au hayawan, ataukah berupa hewan-hewan, au nabatan, ataukah tumbuh-tumbuhan, au ghairu dzalik, atau selainnya. Maka menafikan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatun khasun lil ibadah bi kulli ma'aniha lillahi wahdah. Dan menetapkan ibadah secara khusus ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makna dari makna-makna ibadah. Ya, ini makna nafyu wal itsbat. Faman nafa wa lam yuthbit la yakunu muwahhidan. Maka barang siapa seseorang yang hanya menafikan saja namun tidak menetapkan ilah, ya. Seorang yang hanya mengingkari segala sesembahan namun dia tidak menetapkan sesembahan yang hak, maka dia belum menjadi seorang muwahhid, belum menjadi seorang yang bertauhid. Wa man athbata wa lam yanfi la yakun muwahhidan. Demikian pula barang siapa yang menetapkan namun dia tidak menafikan, maka dia belum juga termasuk dari kalangan muwahhid, belum sempurna tauhidnya. Sehingga harus terpenuhi dua hal ini. Ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh beliau, kalau seseorang hanya menafikan tanpa menetapkan, ya, menafikan segala sesembahan ya, yang disembah, maka ini belum muwahhid. Ya. Bahkan ini keyakinan-keyakinan dari barakallahu fikum mereka, orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak, atau afan, orang-orang komunis. Yang mereka tidak meyakini adanya sesembahan, tidak meyakini ya adanya Tuhan. Ini mereka keyakinan orang-orang komunis, menafikan segala sesuatu yang disembah. Kehidupan mengalir dengan sendirinya. Ya. Kalau selesai mati ya mati, ini kata mereka. Kenapa? Mengingkari adanya sesembahan. Demikian pula, kalau seseorang hanya menetapkan saja, maka dia belum menjadi seorang yang bertauhid. Ya. Yang penting saya beribadah kepada Allah. Lah gimana kalau ada orang yang datang ke kuburan misalkan doa minta kepada penghuni kubur minta dan berdoa kepada batu, kepada pohon dan seterusnya. Oh, saya enggak peduli. Itu urusan dia. Lah, berarti dia belum bertauhid. Ya. Sehingga seorang mentauhidkan Allah, dia menetapkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan adapun selain Allah, maka itu sesembahan yang batil. Sehingga dia berlepas diri dari segala yang disembah dari selain Allah. Berlepas diri kalau ada orang yang datang ke kuburan meminta, berdoa, nyembah dan seterusnya kepada penghuni kuburnya, dia berlepas diri. Ada orang yang menyembah orang-orang soleh, para wali, dia berlepas diri. Itu syirik. Ya. Karena doa bagian dari ibadah. Dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dikatakan seorang sebagai seorang ahli tauhid melainkan terpenuhi dua rukun ini, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu menafikan segala sesembahan yang batil dari selain Allah, dan al-itsbat menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau rahimahullah hafizahullah, fala yakunu muwahhidan illa bin-nafyi wal itsbat, sehingga tidak menjadi, tidaklah seorang disebut muwahhid, seorang yang bertauhid, kecuali dengan an-nafyu wal itsbat, kecuali dengan rukun, dua rukun ini. Kemudian beliau rahimahullah atau hafizahullah taala menyebutkan dalilnya. Lalu apa dalilnya bahwasanya tauhid itu harus terpenuhi dua rukun ini, an-nafyu wal itsbat? Beberapa ayat yang beliau hafizahullah taala sebutkan, di antaranya yang pertama dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah. Maka di sini nafi, illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Ini isbat. Maka dalam ayat ini ada nafi, alla ta'budu illa iyyah, alla ta'budu nafi, illa iyyah, ini isbat. Wa qala jalla wa ala, ayat yang kedua, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Maka di sini juga ada nafi wal itsbat. وَمَا أُمِرُوا, tidak diperintahkan, yaitu diperintahkan, tidak ada perintah untuk beribadah, menafikan perintah untuk ibadah kepada selain Allah, dan menetapkan bahwasanya perintah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ada nafi dan itsbat. Ayat yang ketiga, wa qala jalla wa ala, ala lillahi ad-dinul khalis, hanya milik Allah lah agama yang murni. Wa qala subhanahu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, sembahlah Allah, ini itsbat. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik, ini nafi. Sehingga di sini ada dua rukun tauhid, an-nafi wal itsbat. Wa qala ta'ala hikayatan 'an nabiyyihi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menghikayatkan tentang ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan kalian, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah memberikan fitrah kepadaku, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga di sini juga ada an-nafi wal itsbat. Innani bara'un mimma ta'budun, ini nafi, ilal ladzi fatarani, ini itsbat. Wa qala jalla wa ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'athna, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, ani'budullah, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Sehingga di sini ada juga, di sini juga ada nafi dan itsbat. Ani'budullah, ini itsbat. Wajtanibut tagut, ini nafi. Wa qala jalla wa ala, faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ay la ilaha illallah. Barang siapa yang mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah. Sehingga ayat ini juga padanya ada an-nafyu wal-ithbat. Faman yakfur bitagut, ini nafi, wa yu'min billah, ini ithbat. Sehingga kata beliau, fattuhidu kufrun bitagut wa imanun billah. Maka tauhid adalah mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah. Fahada madlulu kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ini adalah kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Fahiya laysat kalimatan la ma'na laha aw lafzatan la madlula laha. Maka kalimat tauhid, kalimat tahlil, bukanlah sebuah kalimat yang tidak memiliki makna, atau bukanlah sebuah lafaz yang tidak memiliki kandungan. Bal hiya kalimatun mustamilatun ala a'zamil ma'ani wa ajallil maqasid wa anbalil ahdaf wa a'zamiha tauhidillah jalla wa ala. Bahkan kalimat tersebut terkandung padanya makna-makna yang paling agung, makna yang paling agung, maksud tujuan yang paling mulia, dan target yang paling berharga. Dan yang paling agung tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu al-'abdu muwahhidan illa bi tahqiqi ma dallat 'alaihi la ilaha illallah min nafyi al-'ubudiyyati an kulli ma siwah, man kulli man siwah, aw an kulli man siwa Allah wa itsbat al-'ubudiyyati bi kulli ma'aniha lillahi 'azza wa jalla wahdah. Sehingga seorang hamba tidaklah dikatakan sebagai seorang muwahhid kecuali dengan merealisasikan apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, dari menafikan peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makna ibadah. Walihada fa inna qaila la ilallah haqqan wa sidqan la yad'u illallah. Oleh karena itu, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara hak dan jujur, dia tidak akan berdoa melainkan hanya kepada Allah. Seorang yang memahami makna la ilaha illallah, dia tidak akan berdoa melainkan hanya kepada Allah. Dia tidak akan meminta kepada benda mati. Dia tidak akan meminta kepada orang yang telah mati. Dia tidak akan meminta, barakallahu fikum, kepada mereka, para malaikat, para wali, para orang-orang saleh. Tidak akan meminta berdoa kepada mereka, tidak. Ini apabila seseorang memahami makna la ilaha illallah. Wa la yastaghitha illa billah, tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Wa la yatawakkal illa 'ala Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ini seorang yang bertauhid. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal yang tidak ada sebab padanya. Seperti kejadian misalkan tatkala di sebagian daerah ketika terjadi bencana atau terjadi wabah ini. Seperti terakhir-akhir ini terjadi wabah virus corona. Di sana ada sabda raja. Titah raja. Apa titahnya? Masak, barakallahu fikum, bikin sayur 7 rupa. Bikin sayur masak, bikin sayur lodeh 7 rupa. Dengan 7 bahan maksudnya. Pokoknya harus 7. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Ini tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya menolak, mengusir, barakallahu fikum, berlindung dari wabah corona ini dengan sayur lodeh 7 rupa? Gak ada hubungannya. Sehingga ini dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini barakallahu fikum termasuk dari perbuatan kesyirikan. Sehingga seorang yang bertauhid memahami makna la ilaha illallah, dia tidak akan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wa la yatlubul madada illa minallah, dia tidak akan meminta pertolongan tatkala mendapat kesulitan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mendapatkan kesulitan, dia hanya ingat kepada Allah, bukan kepada selainnya. Tidak mengingat kepada wali misalkan dan yang semisalnya, namun dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala misalkan dia tersesat di pantai selatan misalkan, dia ingatnya hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Bukan malah minta kepada misalkan Nyi Roro Kidul atau yang semisalnya. Maka ini seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan tatkala genting hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhahu illa lillah, tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Wala yanduru illa lillah, tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah. Wala yasribu syai'an min al-ibadati illa lillahi wahdah, dan tidak mempersembahkan sesuatu dari ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahku hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama dari kalangan kaum muslimin." Maka ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang memaknai, yang mengerti, memahami hakikat dari makna la ilaha illallah, dia hanya menyembah kepada Allah, dan dia akan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk peribadatan tersebut. Apapun bentuk peribadatan tersebut. Entah itu berupa salat, entah itu berupa doa, tawakal, meminta, ya beristighatsah, semuanya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada beberapa penjelasan kaitannya dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah, insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillahi azza wa jalla. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan siang ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.